Jangan dipikirkan hari kiamat, yang perlu dipikirkan adalah iman Anda. Bagaimana menanggapi pernyataan tersebut? Iya. Pertama tentunya, ya, tidak kita ragukan bahwa yang menjadi modal paling mutlak dan paling mendasar seorang Muslim pada hari kiamat adalah iman. Iya, adalah al-iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana iman dan takwa ini hal yang melazimkan, saling mengharuskan. Karena Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah untuk hari kiamat, karena sebaik-baik bekal itu adalah apa? Ketakwaan. Iya, itu adalah ketakwaan. 6. Tapi ini mempersiapkan keimanan tentunya, ya, dan memikirkan keimanan seorang tidaklah menafikan memikirkan hari kiamat. Bahkan di antara konsekuensi kesempurnaan imannya adalah dia memikirkan tentang hari kiamat. Bukankah rukun iman yang terakhir adalah apa? Atau rukun iman yang kelima adalah beriman kepada yaumil akhir. Dan sebagian riwayat al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Kan begitu. Maka tidak sempurna iman seorang muslim tanpa memikirkan hari kiamat. Dan bagaimana mungkin dia bisa dianggap beriman? Atau tentunya langkah pertama untuk dia beriman kepada hari kiamat adalah memikirkannya terlebih dahulu. Gimana caranya mau diimani kalau tidak pernah dipikirkan? Kan begitu. Iya. Maka memikirkan atau merenungkan atau apa hari kiamat dan semacamnya ini tidaklah bertentangan dengan apa? Keimanan. Justru dia merupakan kelaziman dari bentuk memikirkan iman. Ya, maka di antara bentuk memikirkan iman adalah memikirkan hari kiamat. Iya. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak memikirkan hari kiamat sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzartukum narun taladdha. Saya memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, diperingatkan, menunjukkan harus diingat. Iya. Menunjukkan harus diingat. Iya. Dan bagaimana mungkin seorang muslim tidak mengingat hari kiamat sementara Allah menyuruh untuk takut kepadanya? Di awal surah Al-Hajj Allah mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, ya, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat merupakan perkara yang sangat dahsyat. Ya kan begitu? Ya. Dan hari kiamat inilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mempertakut-takuti hamba-Nya. Karena ada banyak dalam riwayat, beberapa riwayat digandengkan ketaatan antara Allah dan hari kiamat. Ya, misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia ucap yang baik atau dia diam. Dia memuliakan tangganya, dia memuliakan tamunya. Ya, dan seterusnya banyak digandengkan antara ketaatan kepada Allah dan Rasul apa dan hari akhirat. Ya, karena selain rasa takut kepada Allah taala, rasa takut kepada hari akhirat ini termasuk penahan terbesar seorang muslim berbuat pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat ucapan seperti ini ucapan yang keliru, ya, dan apa namanya? Ya, tidak bisa di amalkan.